wa ta'ala. Seorang Ka'ab bin Malik adalah rajulun qawiyyun, laki-laki yang kuat. Al-hujjah fasih, rajulun qawiyyun, al-hujjah fasih. Dia seorang yang kuat dalam berhujjah. Dia seseorang yang memiliki kemampuan berbicara fasih dalam lisannya. Akan tetapi dengan ketakwaan yang ada pada dirinya dan dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kedustaan-kedustaan yang bisa dilakukan tercegah karenanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan yang demikian ini, yang kemudian menyatakan bahwasanya Ka'ab bin Malik adalah seorang yang jujur, seseorang yang telah berbuat kejujuran. Dengan bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan bekal takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Ka'ab bin Malik tercegah dari berbuat dusta di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini adalah merupakan bentuk akhlak yang sangat tinggi, akhlak yang sangat mulia. Dan kita pula melihat bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan penuh ketaatan, dengan penuh segenap takwanya, senantiasa mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan bagaimana sikap Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu yang beliau tercegah dari berbagai perbuatan-perbuatan yang jelek, bahkan ketika orang-orang di sekitarnya, bahkan orang yang memiliki kekuasaan sekalipun, seorang raja besar yang ingin membujuk agar meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, namun yang demikian ini ditampiknya. Maka dari kisah-kisah yang demikian kita bisa banyak mengambil pelajaran, dan hendaknya seseorang mengetahui bahwasannya dirinya adalah manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala atas setiap amal perbuatan yang ia lakukan saat di dunia. Maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasannya apa yang kita tempuh, apa yang kita lakukan, semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, semata-mata dalam rangka untuk mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar amal kita senantiasa bersendikan kepada dua faktor ini, sehingga kemudian amal perbuatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kemudian memperberat timbangan kebajikan kita di yaumul qiyamah kelak. Ada pertanyaan barangkali? Ini saya sentar tanya jawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Apa yang bisa saya jawab, insyaallah saya jawab. Kalaupun tidak bisa, saya akan katakan wallahu a'lam la adri. Karena jawaban itu adalah merupakan nisful ilmi, setengah daripada ilmu. Kemudian juga yang perlu diperhatikan, saya berwasiat untuk diri saya dan antum semua, konstelasi hubungan kehidupan beragama di negara kita menuju kepada titik yang sangat rawan, terutama dakwah as-salafiyah, terutama dakwah as-salafiyah. Dari beberapa sisi senantiasa menjadi bidikan. Pertama, musuh-musuh dakwah senantiasa berkolaborasi. Mereka menjalin kerjasama satu dengan lainnya. Kita lihat peristiwa musibah Mina, yang itu benar-benar merupakan musibah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kita melihat banyak para pengamat di negeri ini yang memanas-manasi pemerintahan kita, yang memprovokasi pemerintah kita untuk melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Mereka berkolaborasi, yaitu kelompok dari orang yang memusuhi dakwah yang menurut istilah mereka adalah Wahabi, yaitu dari kalangan jaringan Islam liberal, JIL. Yang jaringan Islam liberal ini pun menunggangi atau bahkan mencoba bermetamorfosa, merubah bentuk, merubah nama, atau memakai baju yang berbeda, yang inti hakikatnya sama, hak pemahamannya sama, yaitu jaringan Islam Nusantara. Keduanya berkolaborasi. Kemudian ada kelompok JIN yang satu lagi. Kalau JIN tadi jaringan Islam Nusantara, ini ada JIN yang kedua, jaringan Iran di Nusantara. Ini adalah kaki tangan Majusi, kaki tangan Syiah Rafidhah yang sengaja ditanam di negara kita. Mereka semua berkolaborasi, bekerja sama untuk menghancurkan dakwah tauhid, untuk menghancurkan dakwah as-salafiyah, untuk beramai-ramai mengeroyok negeri tauhid Saudi Arabia. Bahkan sudah jauh lebih, tindakannya sudah jauh lebih ke depan, mencoba untuk menggulirkan internasionalisasi pengurusan Masjid Al-Haramain, Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram di Makkah. Mereka sudah lupa bahwasannya kedua masjid itu merupakan wilayah yang di situ negara Saudi berdaulat. Dari segi tata krama internasional, hubungan kenegaraan saja, ucapan mereka sudah tidak sepatutnya, tidak sepantasnya, sudah tidak beradab menurut tata krama internasional. Madinah, Makkah berada di dalam lingkup negara Saudi Arabia, dan sebagai negara yang berdaulat, sebagai negara yang diakui oleh dunia internasional, maka pihak Saudi Arabia memiliki kekuasaan untuk mengatur, untuk melakukan sesuatu yang dianggap penting oleh pemerintah Arab Saudi di dua tempat tersebut. Sekarang orang-orang, para pengamat, komentator di Indonesia ini sudah lancang. Jangankan mengurusi jamaah haji yang setiap tahun berjuta-juta orangnya, iya, mengurusi orang nonton sepak bola saja nggak becus, rusuh terus, kan begitu? Mengurusi bonek-bonek itu saja sudah kewalahan, belum mengurusi yang lain-lainnya. Ini menunjukkan bahwasannya para pengamat sedemikian lancar. Pemerintah Saudi Arabia adalah pemerintahan yang kita lihat bagaimana bekerja keras agar para jamaah haji dan jamaah umroh mu'tamir semuanya mendapatkan fasilitas yang luar biasa. Keselamatan mereka benar-benar diperhatikan. Seluruh daya upaya dilakukan oleh pemerintah Saudi Arabia, dari mulai departemen kesehatannya turun, departemen keamanannya turun, departemen yang lain-lainnya semua turun. Walaupun urusan haji ini adalah urusan di Kementerian Wakaf dan Haji, tetapi untuk memuliakan duyufur rahman, tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala, pemerintah Saudi Arabia dengan segala daya upaya mengerahkan segenap kemampuan yang ada ingin menjamu tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala, memuliakan tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang liberal, orang-orang Syiah Rafidah, orang-orang jaringan Islam Nusantara adalah orang-orang yang sama sekali tidak tahu berterima kasih. Dan orang-orang yang menutup mata atas segenap apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Saudi Arabia. Dari mulai kedatangan di Bandara King Abdul Aziz Jeddah sudah diatur sedemikian rupa. Dari mulai naik bisnya, siapa yang menuju ke Madinah, gelombang kedua ada yang menuju ke Mekah langsung, semua diatur. Semua sedemikian sudah ada pengaturannya. Sampai kemudian jamaah haji itu ditempatkan di maktab-maktab tertentu. Semuanya dalam kontrol pengawasan pemerintah Arab Saudi. Sampai kemudian dijaga jalur berjalan jamaah haji, jalur pulang jamaah haji, semua diatur, ditata sedemikian rupa. Termasuk tempat jamarat, tempat melempar, itu pun pemerintah Saudi dengan segala fasilitas yang ada sampai membangun 5 lantai untuk apa, prosesi manasik haji, yaitu melempar jumrah 5 lantai. Dan bagi mereka yang tidak mampu berjalan, yang mereka harus menggunakan kursi roda, pemerintah Saudi Arabia memberikan fasilitas khusus, jalan khusus yang diperuntukkan bagi mereka yang berkursi roda. Luar biasa perhatiannya. Sampai petugas keamanan, kalau kita berjalan untuk melempar jumrah, dari mulai jalur pertama ke lantai dasar, bila lantai dasar penuh, kemudian jalur menuju lantai dasar ditutup. Jamaah haji yang berjalan, langsung dia masuk naik ke lantai satu. Begitu saat lantai satu sudah penuh, penjaga, para askar, pihak keamanan yang menjaga di pintu masuk jamarat, di tempat jamarat itu, kemudian menutup jatuh ke lantai satu. Jamaah yang sedang berjalan ini tidak lantas berdesak-desakan, berjalan biasa. Dengan tanpa sadar mereka sudah diarahkan ke lantai dua. Lantai dua penuh, ditutup. Sampai kemudian jamaah yang mengalir ini terus tidak terasa diarahkan ke lantai tiga. Dan seterusnya sampai ke lantai lima. Nanti lantai kelima penuh dibuka, lantai satu sudah kosong dibuka lagi lantai dasarnya. Jamaah yang terus mengalir ini masuk ke lantai dasar. Terus demikian. Dengan tanpa kita menyadari, dengan tanpa kita mengetahui, oh ternyata kita sudah di lantai dua, oh ternyata kita di lantai tiga. Tanpa terasa diarahkan oleh aparatur, petugas, pihak berwajib bisa diarahkan. Sedemikian rapi alur orang untuk melempar jumrah itu. Karena pemerintah Saudi Arabia menyadari dengan sekian tahun pengalaman, setahun peristiwa-peristiwa, catatan-catatan itu menjadi perhatian besar bagi pemerintah Saudi Arabia untuk kemudian hal-hal yang tidak diinginkan untuk kemudian bisa tidak terulang lagi. Dan itu bertahun-tahun perjalanan proses ibadah manasik di Mina ini berlangsung dengan aman, nyaman. Tidak ada kasus. Kemarin kasus ba'dallah, semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Di antara saksi mata yang bercerita, ya, tanpa mendahului hasil penelitian penyelidikan pemerintah Arab Saudi, berdasarkan saksi mata yang ada, adalah akibat dari jamaah haji Iran yang dia berjalan dari street 203, dari jalan 203 yang semestinya dia belok ke kanan mengikuti alur satu arah, dia masuk ke arah yang berlawanan dengan jamaah yang sedang menuju ke jamaah. Dia masuk tabrak yang seharusnya dia masuk begini. Ini ya, adalah akibat dari ketidakpatuhan terhadap aturan yang sudah diberlakukan oleh pemerintah Saudi Arabia. Sehingga karena dia harusnya beloknya ke arah kanan misalnya, sehingga satu jalur dengan yang berjalan ribuan orang ini menuju Jamarat, dia masuk ke sini, ya bertabrakan. Ini yang dilakukan oleh jamaah haji Iran. Setelah melakukan sedemikian, Ali Sobha ini mencak-mencak, menghujat pemerintah Saudi. Presidennya Rohani juga demikian. Dasar Syiah Rafidhah, tidak tahu diri. Bukannya prihatin, bukannya kemudian menunjukkan perasaan duka untuk kemudian memperbaiki, memberikan usulan, saran ke pemerintah Saudi. Ini menghujat, menunjukkan bentuk permusuhan kepada negara Tauhid, menjadikan kesempatan musibah dipolitisir untuk kemudian apa? Menjatuhkan nama Saudi Arabia. Satu tindakan yang sangat tidak patut. Sebuah musibah yang itu terjadi dengan tanpa sebuah kesengajaan, kemudian dipolitisir, diekspos, diblow up, menjadi berita yang menyudutkan pemerintahan Saudi Arabia. Bahkan berita itu didasari oleh kabar palsu, kedustaan. Berita itu didasari oleh kedustaan. Yang kedustaan itu bahkan dikutip oleh media-media di Indonesia. Dikutip oleh berbagai media di Indonesia. Bahwasanya ada putra pangeran, Pangeran Muhammad bin Salman, putra raja yang di situ iring-iringannya sehingga mencegat iring-iringan jamaah yang hendak menuju Jamarat. Ternyata beritanya dari kantor berita resmi pemerintah Iran. yang dikutip oleh sebuah media di Lebanon, kemudian dikutip oleh berbagai media di Indonesia. Padahal putra pangeran tidak haji pada tahun itu. Berita dusta ini disebar luas. Intinya untuk memojokkan negara Saudi. Intinya untuk memojokkan negara Tauhid. Maka kita sebagai kaum muslimin, tanah haram, Al-Haramain berada di negara Saudi. Negara Saudi memiliki kedaulatan, yang kedaulatan itu pun harus kita hormati. Secara hukum antar negara, hukum internasional, kedaulatan negara di satu wilayah harus dihormati. Dan itu tidak dilakukan oleh pemerintah Syiah Rafidah Iran. Yang kita tahu sejarah berdarah Syiah Rafidah itu sudah berulang kali. Peristiwa abad ke-4 Hijriah, Syiah Qaramithah di bawah pimpinan Abu Thahir melakukan bentuk pembantaian terhadap jamaah haji dan memutamirin orang yang sedang umrah di depan Ka'bah. Jasad-jasad orang yang sudah dibantai dilemparkan ke sumur Zamzam. Ini terjadi pada abad ke-4 Hijriah. Orang Syiah melakukan pembantaian terhadap kaum muslimin di hadapan Ka'bah. Mereka yang sedang tawaf dibantai. Bisa dilihat di dalam kitab Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Ibnu Katsir Asy-Syafi'i. Ibnu Katsir ini bermadzhab Imam Syafi'i. Menuliskan tentang catatan sejarah Syiah Rafidah, Syiah Qaramithah yang melakukan pembantaian terhadap kaum muslim. Setelah jasad-jasadnya dibuang ke sumur Zamzam, Hajar Aswadnya pun dicuri. Bahkan ketika Amir Mekah meminta untuk supaya dikembalikan Hajar Aswad, Amir Mekah pun dibantai beserta pasukan. Ini bentuk tindakan Syiah yang menorehkan sejarah berdarah di hadapan Ka'bah. Hingga 22 tahun kaum muslimin bertawaf tanpa ada Hajar Aswad. Dicuri Hajar Aswadnya oleh Syiah Rafidah. Sampai kemudian tahun 87 kita pun mencatat pula orang-orang Syiah Iran melakukan demo di kota Mekah atas instruksi dari Khomeini. Ratusan jiwa meninggal dunia. Ratusan jamaah haji meninggal dunia. Termasuk diantaranya jamaah haji dari Saudi dan beberapa negara yang lain. Kenapa? Jamaah haji Iran melakukan provokasi, melakukan demonstrasi yang akibatnya menimbulkan desak-desakan dan kemudian terjadi apa yang terjadi. Ratusan jiwa meninggal dunia. Sejarah sudah mencatat. Dan sekian banyak. Dan apabila antum semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pergi haji, pasti akan lihat jamaah haji Iran mesti bawa foto, bawa tulisan-tulisan, rame-rame, demo, teriak-teriak. Bahkan haji dijadikan sebagai kampanye ketika di negaranya akan melaksanakan pemilihan presiden. Seiring dengan itu musim haji, di Mekah pun banyak kampanye. Masing-masing mengunggulkan jagonya itu. Di kota Mekah, di negara lain masih juga seperti itu. Memang tidak beradab orang-orang Syiah. Jadi pantas kalau pada peristiwa musibah Mina ini orang-orang Syiah Rafidhah mengecam kepada pemerintah Saudi, pantas. Kenapa? Karena tradisi mereka itu tidak lepas dari caci maki. Jangankan pemerintah Saudi, sahabat yang mulia, para sahabat yang mulia, yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga saja, dicaci maki oleh Syiah Rafidhah. Dicaci maki. Umar, Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhuma dikatakan sonamai Quraisy, dua berhala Quraisy. Bayangkan. Aisyah radhiyallahu anha dikatakannya pezina, pelacur. Nah, istri Nabi dikatakan seperti ini. Nah, apa namanya? Betul-betul sebuah hujatan yang luar biasa. Jadi kalau sekarang pemerintah Saudi dihujat, memang tradisi mereka itu sukanya menghujat. Bahkan sahabat yang mulia yang sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, dihujat oleh Syiah Rafidhah. Menunjukkan mereka adalah orang-orang yang luar biasa permusuhannya kepada Islam. Luar biasa permusuhannya kepada kaum muslimin. Ini yang kita harus waspada. Media-media sekarang melansir untuk memojokkan pemerintah Saudi. Ini yang harus kita cermati dalam pengertian jangan sampai kita ikut-ikutan. Karena apa? Pemerintah Saudi adalah satu-satunya negara yang memperlakukan syariat Islam, yang memerangi kesyirikan, kebid'ahan. Umara wal ulama yang ada di negara Saudi Arabia masih konsisten untuk menegakkan negeri ini sebagai negeri, negeri Saudi ini sebagai negeri tauhid. Ini yang harus kita benar-benar jaga. Syiah Iran dan Yahudi akan sangat senang ketika orang-orang di negara kita ikut-ikutan menghujat pemerintah Saudi. Seharusnya kita merasa malu. Orang-orang Nahdlatul Ulama, berapa bantuan dari Saudi? Kiai Haji Sahal Mahfud, tokoh NU, sebelum beliau meninggal dunia dibantu oleh pemerintah Saudi. Pemerintah Saudi memberikan opsi ketika Kiai Haji Sahal Mahfud ini sakit. Memberikan opsi pertama, mau dirawat di rumah sakit manapun di dunia ini, Saudi yang akan membiayai. Pilih rumah sakit yang paling hebat di dunia ini, tanggungan pemerintah Saudi. Opsi pertama. Opsi kedua, kalau tidak mau itu, pilih rumah sakit di mana, di negara Saudi, seluruh biayanya pemerintah Saudi. Silakan dirawat di rumah sakit yang paling modern, dipilih, silakan, pemerintah Saudi yang menanggung. Opsi yang ketiga, kalau ini pun tidak mau, silakan dirawat di rumah sakit mana saja di Indonesia, selama hidup ditanggung oleh pemerintah Saudi sampai meninggal dunia. Kiai Haji Sahal Mahfud ditanggung kehidupannya oleh Saudi. Kiai Haji Sahal Mahfud yang tokoh NU, Nahdlatul Ulama. Jadi ini pemerintah, ya banyak sih orang-orang NU yang ditanggung hidupnya oleh pemerintah Saudi. Ya, Said Akil Sirot sendiri ditanggung hidupnya oleh Saudi. Betul tidak? Berapa tahun tuh belajar di Ummul Qura? Kan ditanggung oleh pemerintah Saudi. Ya, begitulah kita jadi tahu akhlaknya, kan begitu? Kita jadi tahu akhlaknya. Walaupun pemerintah Saudi tidak mengharapkan penghargaan, penghormatan, apresiasi, tidak. Pemerintah Saudi membantu itu ya karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kan tahu adab akhlak orang yang orang-orang yang sudah dibantu oleh pemerintah Saudi. Ada yang dia memang betul-betul berterima kasih, ada yang mencela-mencela bahkan menghujat pemerintah Saudi. Ada ya, mencela-mencela itu karena model Said Aqil Sirot kan bergandengan tangan sama Syiah, kan begitu. Ya. Ala kulli hal kalah dengan fulus. Ya. Kita harus benar-benar memperhatikan bahwasanya media-media yang selama ini dilansir adalah media-media yang sudah terkontaminasi, sudah rancu dengan berbagai pemikiran-pemikiran liberalisme, sekularisme. Seorang terjatuh dalam kesalahan kemudian dia bertobat, akan tetapi terjatuh kembali dalam kesalahan dan dosa yang belum pernah dikerjakan, kemudian dia pun kembali bertobat. Apakah tobat yang pertama itu terhapus dengan dosa yang kedua? Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah berdasarkan kemampuan yang ada pada dirimu. Maka seseorang yang bertobat semaksimal mungkin untuk berupaya jangan sampai ia terjatuh pada kesalahan yang sama. Ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan berupaya, ya, sebagaimana dicontohkan dalam hadis sahih yang masyhur, orang yang bertobat kemudian ia melakukan konsultasi kepada seorang yang ahlul ilm, seorang ahlul ilm, kemudian oleh ahlul ilm dia arahkan agar meninggalkan kampung halamannya karena kampung halamannya penduduknya adalah penduduk yang jelek, tidak baik. Maka ya, dia diminta untuk berpindah ke kampung halaman, ke tempat wilayah lain yang di situ penduduknya baik. Ini menunjukkan bahwasanya supaya tobatnya tidak kemudian terlanggar, tobat yang ia tunaikan supaya bisa tetap istiqomah untuk tidak mengulangi perbuatan-perbuatan lainnya. Seseorang yang mungkin dia melakukan satu kesalahan, yang kesalahan itu karena dia berkumpul dengan teman-teman lamanya, maka untuk menjaga tobatnya ini, teman-teman lama yang memang tidak baik ditinggalkan, ganti teman-teman yang baru. Karena sesungguhnya pertemanan itu akan memberikan pengaruh kepada seseorang. Pertemanan itu bisa mengarahkan seseorang untuk kepada perbuatan yang tidak sepatutnya. Maka kita harus memilih teman-teman yang baik, yang sekiranya menjadikan tobat itu bisa terus dipertahankan. Apakah kiat agar orang yang bertobat bisa istiqomah dengan taubatnya? Karena syaitan selalu membisikkan hal tersebut, yaitu tadi bahwasanya kita berupaya menghilangkan sebab-sebab terjadinya kesalahan yang kedua, dijauhi. Ana mau tanya, bagaimana ciri-ciri dakwah hizbi dan sururi? Banyak ciri-cirinya. Di antaranya, tidak merujuk kepada pemahaman Al-Quran wa sunnah bifahmi salafis salih. Itu di antara ciri. Kemudian tidak merujuk kepada para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Tidak merujuk kepada para ulama yang mendakwakan dakwah as-salafiyah. Ketika disebutkan para ulama, Syekh Ibnu Baz rahimahullah, langsung dia mencela, wah ini ulama kaki tangan Amerika. Ini sudah mudah kita mengatakan ini bukan dari kalangan dakwah yang benar. Ima dia khawarij, ima dia yang lain. Bisa kita tes seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Nasihat ikhwan yang Facebookan dalam rangka membantah, dan sururi membantah. Ya, nasihatnya kepada ikhwan yang Facebookan, yang suka bantah-bantahan, saya ingatkan bahwasanya